jatuh cinta hari-hari Aisa. Baking kita tiap hari berkumpul harta. Nanasu bilang janji mau tunggu kita. Tunggu kita datang rumah su minta. Ternyata ngarawa lain, su cari lain. Padahal kita pecin dan tak main-main. Jauh-jauh kita datang, nanapi jawaban. terangkanlah. Oke, goyang.